illa isbat mu'rabat. Ma'rifatak bil alamiyati. Fala yundab al-ismu an-nakira, walal ma'rifatu al-mubhamah. Asma'il mausulah wa asma'il syar. Illa idza kana al-mubham isma mausulin mustahiran istilah faya juzu illa idha kadal mubham isma mausulin mustahiran istilati faya juzu nahu wa man hafara bitra zamzam. Yang dipakai untuk mandub harus isim mu'rab, tak boleh mabni. Kemudian ma'rifat yang menunjukkan alam tidak boleh berbentuk isim nakirah. Tidak boleh juga ma'rifat yang mubham seperti isim mausul, isim isyarah, itu tak boleh jadi mandub. Kecuali jika ma'rifat yang mubham itu berupa isim mausul yang masyhur dengan silahnya, artinya diberi penjelasan dengan silah, tidak hanya menyebut isim mausulnya, maka tidak apa-apa menjadi mandub. Contoh wa man hafar bitra zamzama. Duhai atau wahai orang yang menggali sumur zamzam. Ada hafar bitra zamzam, menyebut silahnya, maka mandubnya boleh berupa apa ini? Isim mausul. Al-mas'alah atau as-sadisah. Iza nudiba al-mudafu lil-ya fa'ala lughati man qala ya abdi bil qasri aw ya abdi bil dhammi aw ya abda bil alif أو يا عبدي بالإسقاط وإذا ندب المضاف للياء فعلى لغة من قال يا عبدي بالكسر أو يا عبدي بالضم أو يا عبدا بالألف أو يا عبدي بالإسكان يقال وعبدا awalnya wa ala lughati man qala ya abdi bil fathi aw ya abdi bil iskan yuqalu wa abdi فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني وأبديا wa abda ala lughati man sakkana al-ya'a faqat ala lughati man sakkana al-ya'a faqat alhasilu annahu innama yajuzu al-wajhan a'ni wa kabi wa abdiya wa abda ala lughati man sakkana al-ya'a faqat. Wadhalika qawluhu وقائل وأبدي وأبدى